Mitra Bisnis, per akhir tahun lalu pemerintah Indonesia harus membayar denda komitmen fee sebesar 378 miliar rupiah lantaran utang luar negerinya yang nganggur dan tidak terserap, mengingat adanya proyek yang mandek dan molor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Universitas Macung, Muhammad Dodi Arifianto. Pak Dodi, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya pikir pertama, namanya commitment fee itu adalah suatu standar bisnis yang lazim ya. Diterapkan ya, oleh bank atau apa yang menerbitkan surat utang atau apa gitu ya. Utang luar negeri dan berbagai bentuk, itu dikenal namanya commitment fee. Perbankan tuh umum banget kalau misalnya saya diberikan pinjaman, terus pinjaman 100 gitu, yang baru saya pakai 50. Maka 50-nya kena denda commitment fee. Kenapa? Bank kan harus siap-siap menyisihkan likuiditas. Kalau suatu waktu saya narik, kan seperti itu kan. Bagi mereka menyisihkan dana itu berarti kan nanti tempat dana nganggur itu kan biasa di GWM atau di SBI atau apa. Nah itu kan menimbulkan opportunity cost. Jadi itu yang harus di-share kepada si debiturnya. Nah, jadi itu suatu yang lazim ya diberikan. Nah, besarnya ini tentu aja tergantung negosiasi dan posisi negosiasi tawar-menawar. Nah, ya memang sangat disayangkan jumlah itu ya cukup besar. Itu menunjukkan bahwa saya sih tidak heran karena kan memang selama ini yang terjadi pada APBN kan kita selalu cenderung mengalami silpa kan, selisih pembiayaan. Jadi kita punya defisit berapa gitu ya, maka kita ngutangnya itu udah lebih besar daripada yang perlu dibiayai karena pengeluarannya nggak efektif gitu. Nah, ya sangat disayangkan itu nggak efisien. Pak Dodi, ada pendapat Presiden harus memberi sanksi berat, Pak, kepada Bappenas sebagai perencana utang dan perencana strategi pembangunan. Bagaimana menurut Anda, Pak Dodi? Saya pikir enggak ya, karena Bappenas itu konsep. Jadi konsep pembangunan yang jangka panjang itu tanggung jawab Bappenas. Jadi bagaimanakah pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam waktu 5 tahun, 10, 15 tahun ke depan? Sektor-sektor mana yang harus dikembangkan? Tapi jangkanya menengah panjang, kita bicara 5 tahun ke atas, itu tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, kalau yang ini saya pikir ya, yang sering juga didengar dari berbagai itu, lebih kepada ya tidak efektifnya pengambil keputusan. Kalau kita bicara kayak begini ya, itu kan kita lihat kenapa sih sampai ada seperti itu ya, karena ini kan kita kan bicara APBN, jadi bicara utang itu pertama bicara dari APBN. Memang kita bisa bilang APBN ini ada asalnya dari Bappenas, perencanaan pembangunan, tapi maksudnya Bappenas itu paradigmanya itu panjang. Kita nggak bicara Bappenas untuk nyusun apa rencana kerja kita tahun depan, 2 tahun yang akan datang. Itu tugasnya kementerian teknis masing-masing. Kementerian teknis masing-masing usul bikin, oh kita mau memperbaiki jalan kayak begini, kita mau bikin memperbaiki infrastruktur begini. Memang ada masukan yang sudah dulu dia sampaikan ke Bappenas, dia punya rencana jangka panjang 5-10 tahun, mau bikin ini, maka tahun ini harus disusunnya. Nah, itu bagian dari itu. Tapi banyak yang juga yang sifatnya jangka pendek. Nah, itu misalnya Kementerian Teknis tahu apakah itu bisa direalisir dengan kondisi sekarang, atau mungkin karena dibawa dengan kondisi tahun lalu, maka nggak bisa direalisir. Nah, kalau kayak begitu, maka dia bisa bilang, wah, tahun ini direm permintaan utangnya, utang luar negerinya. Saya pikir nggak tepat ya untuk disalahkan kepada Bappenas. Lalu yang paling harus bertanggung jawab, Pak? Tadi Kementerian Teknis tadi ya, harus diberikan sanksi. Tahun depan ya dipangkas. Ya, jangan diikuti maunya, nanti malah ditingkatkan lagi. Orang dulu aja tahun lalu 100 aja nggak habis. Tahun ini kan tendensinya kan dari tahun ke tahun pasti meningkat lah. Namanya kan orang tumbuh ya. Nggak mungkin tahun lalu 100, sekarang mintanya 80. Yang ada tahun ini minta 150, 120. Nggak diiniin, karena apalagi yang kinerjanya sudah loyo, kronis itu. Maksudnya nggak hanya tahun kemarin. Udah 3 tahun, 4 tahun berturut-turut itu selalu realisasi anggarannya di bawah target. Nah, itu yang perlu. Jadi kalau itu diterapkan, saya pikir mestinya ya utang luar negeri kan salah satu aja dari sumber dana ya, sumber pembiayaan ya. Baik, Pak Dodi. Melihat denda komitmen fee yang harus dibayar pemerintah lantaran utang luar negeri yang nganggur, tentu ini ada kaitannya, Pak, dengan pembangunan infrastruktur kita yang sangat minim sekali. Bagaimana menurut kacamata Anda, Pak Dodi? Ya, ini maksudnya suatu ironis gitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya putusnya berada di mana. Seharusnya yang saya bayangkan itu kan untuk infrastruktur ini pasti jangka panjang. Kita bikin jalan nggak mungkin diilhami oleh mimpi yang baru semalam itu kan nggak mungkin. Ini udah pikir dalam 5 tahun ke depan kita mau nambah jalan nggak tahu berapa, 3.000 kilo, 5.000 kilo, 7.000 kilo ya. Mana saja yang maunya yang dibikin, apa di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, segala macam udah ada petanya tuh. Ya, itu memang ada di Bappenas, juga ada di kementerian teknisnya, pekerjaan umum. Dari situ dilihat butuh biaya, berapa yang bisa di-cover oleh APBN dari pajak dan pendapatan negara lainnya. Kalau nggak ke-cover berarti utang kan? Berarti ini ada kerjasama dari kandidat tiga ini. Jadi ada kementerian teknis, dan memang ada Bappenas, dan tentunya ada kementerian keuangan. Karena itu yang maksudnya tidak setiap usulan anggaran itu ditelan mentah-mentah. Ada yang men-screening, itu Menteri Keuangan. Kan gawat dong kalau semua usulan diterima mentah-mentah terus dicatup gitu aja. Ada yang bilang, wah ini gak masuk akal nih, masa bisa kamu menghabiskan sekian triliun dalam waktu satu tahun, membangun jalan ribuan kilo langsung dalam satu tahun, gak masuk akal kan? Dari sini ada screening nih masing-masing, sehingga mestinya gak bisa nih kayak gini nih. Apa ada muatan politisnya Pak? Ya pasti, namanya pemerintahan itu kan, kita kan sekarang demokrasi politik. Kita bilang suatu sistem nih yang telah gak efisien gitu loh, gak jalan di sini sistem check and balance dan kontrolnya nih. Demikian ekonom Universitas Macung, Muhammad Dodi Arifianto. Saya Mandariska.